على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab tentang keutamaan majelis ilmu dan majelis zikir. Pada waktu yang lalu kita telah bacakan hadis yang dinukilkan oleh Syekh Yasin hafizahullah bahwasannya di antara keutamaan majelis ilmu dan majelis zikir di sana adanya kebaikan yang sangat banyak. Telah disebutkan di antara kebaikan itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadis Abi Hurairah bahwasannya orang yang duduk bersama al-khair al-ilmi, duduk di majlis ilmu, duduk di majlis zikir sebagaimana dalam hadis qudsi humul julasa'u la yasqa bihim jalisuhum, mereka-mereka yang duduk di majlis ilmu dan majlis zikir mereka tidak akan tertimpa kecelakaan. Demikian pula orang-orang yang bersama mereka. Kemudian kata Syekh Yasin warahu Muslim dan diriwayatkan oleh Imam Muslim bil lafdin dengan lafaz yang lain inna lillah tabaraka wa ta'ala malaikatan sayyaratan fudlan yattaba'una majalis al-dhikri. Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang mereka berkendaraan mengikuti majlis-majlis zikir. Fa'idha wajadu majlisan, artinya berpergian, sayyarah berjalan, berpergian sebagaimana dalam riwayat yang lain, yaitu berkeliling mencari majlis zikir. Fa'idha wajadu majlisan fi dhikrun qa'adu ma'ahum, maka apabila mereka mendapati sebuah majlis yang di sana disebutkan zikir, maka mereka para malaikat duduk bersama mereka. Wajaffa ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa bainas sama'i dunya. Kemudian mereka membentangkan sayap-sayap sebagian mereka kepada sebagian yang lain, ya, atau mereka membentangkan sebagian mereka kepada sebagian lain dengan sayap-sayap mereka sampai memenuhi antara mereka dan antara langit dunia. Fa'idha tafarraqu 'araju wa sa'idu ila sama, maka apabila mereka berpisah mereka pun naik ke langit sebagaimana sudah kita sebutkan, yaitu para malaikat yang mereka ditugaskan ketika waktu asar dan ketika waktu fajar. Qala fayas'aluhumullahu ajza wa jal wa huwa 'alamu bihim, maka Allah pun bertanya kepada para malaikat dan dia Allah maha mengetahui tentang mereka min aina ji'tum, dari mana kalian? Fayaqulun, maka para malaikat mengatakan, ji'na min indi ibadin laka fil ard yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yuhallilunaka wa yahmadunaka wa yas'alunaka. Kata para malaikat, kami datang dari sisi hamba-hambamu di muka bumi yang mereka bertasbih kepadamu dan mereka takbir kepadamu dan mereka mengucapkan la ilaha illallah kepadamu dan memuji engkau dan juga meminta kepada engkau. Ala, kata Rasulullah, wa madza yas'aluni, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, apa yang mereka minta kepada aku? Qalu, para malaikat mengatakan, yas'alunaka jannataka, mereka hamba-hambamu meminta kepada engkau jannahmu. Allah berkata, wa hal ra'au jannati, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah mereka melihat jannahku? Qalu la ay rabbi, kata para malaikat, tidak wahai Rabbku. Sama seperti hadis yang lalu. Qala fa kaifa law ra'au jannati, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, bagaimana kalau seandainya mereka melihat jannahku? Qalu, mereka pun mengatakan, wayastajirunaka. Ya, ini ada yang kepotong. Ya, pakai falara'au jannati, sama seperti hadis yang lalu, yaitu mereka akan semangat di dalam meminta jannah. Ya, kemudian para malaikat pun mengatakan, dan mereka berlindung kepada engkau. Ala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka berlindung kepadaku? Qalu, kata para malaikat, min narika ya rab, dari nerakamu wahai rab. Qala, kata Allah, wa hal ra'u nari, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka melihat nerakaku? Qalu la, kata para malaikat, mereka mengatakan, tidak, mereka tidak melihat nerakamu. Qala, kata Allah, fa kaifa law ra'au nari, bagaimana kalau seandainya mereka melihat nerakaku? Qala, wa yastaghfirunaka, dan kata para malaikat, mereka akan istighfar kepadamu. Dan lebih lengkap yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mereka akan lari dari neraka dan berlindung kepada Allah. Qala, kata Allah, fayaqul, atau kata Rasulullah SAW, fayaqul, maka Allah pun mengatakan, qad ghafartu lahum wa a'taituhum ma sa'alu wa ajartuhum mimma stajaru. Maka kata Allah, sungguh aku telah mengampuni mereka, maka aku akan memberikan kepada mereka apa yang mereka minta, dan aku akan lindungi mereka dari apa-apa saja yang mereka telah berlindung padanya. Qala, kata Rasulullah, fayaqulun, maka malaikat pun mengatakan, Rabbi, fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Kata para malaikat, ya Rab, ada di antara mereka, ya, di antara orang-orang yang duduk di majlis zikir dan majlis ilmu, ada fulan, dia adalah hamba yang banyak berbuat salah, berbuat kesalahan, kekeliruan. Dia hanya lewat kemudian duduk bersama orang yang berada di majelis ilmu dan majelis zikir. Qala, kata Rasulullah, fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walahu ghafartu humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Bagi dia juga ampunan seperti mereka kaum-kaum yang tidak akan celaka orang yang duduk bersama mereka. Ini menunjukkan ya keutamaan orang yang dia duduk semata-mata duduk bersama orang yang bermajlis ilmu. Hanya lewat kemudian tertarik melihat orang yang dia duduk di majlis ilmu, ikut bersama mereka di majlis ilmu dan majlis zikir, mendapatkan keutamaan bahwasanya dia tidak akan celaka ketika bersama orang-orang yang berada di majlis ilmu. Nah, kemudian dijelaskan oleh Syekh Yasin tentang makna mufradat di dalam hadis tersebut yang sudah kita bacakan pada waktu yang kemarin, yaitu makna yahifunahum dan juga makna biajnatihim. Nah, ini sudah kita baca kepada di hari yang kemarin. Nah, ya. Dan makna ila sama'i dunya pada hadis tersebut, yaitu di dalam riwayat yang ini, di dalam riwayat yang lainnya tanpa alif lam, ila sama'i dunya, riwayat yang lainnya dengan ila sama'i dunya. Qala tibbi ay yaqifu ba'duhum fawqa ba'd ila sama'i dunya, mereka saling berdiri sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya ya sampai ke langit dunia, yaitu mana jaffahum, mereka saling menunggangi sampai ke langit dunia dengan sayap-sayap mereka. Wa qalu fi riwayah, sedangkan mana fudlan, qala Ibnu Athir di dalam nihayah, yaitu ziyadah anil malaika martabain ma'al khalaik, yaitu tambahan ya sayyara fudlan, yang dia berkeliling menari tambahan dari kalangan malaikat ya, malaikat yang mempunyai tingkatan atau bersama para makhluknya. Nah, kemudian riwayat yang lainnya yang menjelaskan tentang keutamaan dzikir. Wa rawi Bukhari dan Muslim an Abi Waqir Laitsi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu id aqbala nafarun thalathatun wa aqbala itnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wahidun. Dari Abi Waqir Laitsi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersama kami dan beliau duduk di masjid dan manusia pun bersama beliau. Tiba-tiba ada sekelompok orang, yaitu 3 orang. Maka yang 2 orang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang 1 dia pergi. Ala wa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abi Waqid ya, maka 2 orang itu pun berdiri menghadap Rasulullah sallam, atau waqafa, dia berhenti duduk ya menghadap Rasulullah sallallahu sallam, ikut di dalam majelis. Wa amma ahaduhuma faraa furjatan fi khalaqah wa jalasa fiha, salah satu dari 2 orang yang tadi yang dia berhenti menghadap Rasulullah, ketika melihat ada tempat kosong di halaqah, dia duduk padanya. Wa amal akhar, adapun yang 1 tadi, yang 2 orang yang menghadap Rasulullah, fajalasa khalfahum, dia duduk di belakang mereka, yang sedang di majelis. Wa amma tsalis, adapun yang ketiga, fa'at bara dhahiban, dia berpaling dan pergi. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, maka ketika Rasulullah SAW selesai berbicara di majelis, beliau mengatakan, ala ukhbirukum anin nafari salasa, maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kelompok orang yang tiga? Amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah, wa amal akhar fastahya fastahya allahu min, wa amal akhar fa'arada fa'arada allahu anhu. Adapun salah satu di antara mereka yang tiga, maka dia berlindung kepada Allah, maka Allah melindunginya. Adapun yang lain, dia malu, maka Allah pun malu terhadapnya. Adapun yang lain yang ketiga, dia berpaling, maka Allah pun berpaling dari dia. Nah, di sini di antara syahid keutamaan orang yang mendatangi majelis ilmu, yaitu mendapatkan kebaikan. Sedangkan orang yang berpaling dari majelis ilmu, tidak ada uzur, tidak ada hajah, ya, karena dia tidak suka, maka Allah Subhanahu wa taala berpaling dari dia. Qala Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakuri fi tafwa ahwali wa fil hadith, kata beliau, kata Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakuri di dalam Tuhfatul Ahwadi, di dalam hadis ini, istihbabu julusil alim li ashabihi wa ghairihim fi maudi'in baridin dhahirin linnas. Di dalam hadis ini dicintai, disukainya duduknya seorang alim bersama ashab, teman-temannya atau murid-muridnya, dan selain mereka, pada tempat yang nampak dilihat oleh manusia. Wal masjidu afdal, sedangkan masjid itu lebih utama. Fayudzakiruhumul ilm wal khair, maka ia orang alim tersebut memberikan peringatan kepada mereka, memberikan ilmu dan kebaikan. Wa fihi, dan dalam hadis ini juga, jawazul khalaqal ilm wa dzikir fil masjid, bolehnya mengadakan halaqah ilmu dan zikir di masjid. Wa istihbabu dukhuliha wa mujalasati ahliha, dan dicintai masuk ke dalam majlis tersebut, duduk bersama mereka. Wa karahah al-insiraf anha min ghairi udhr, dan dibenci ketika dia berpaling dari majlis ilmu tanpa adanya udhur. Ya, tanpa adanya udhur. Naam. Wa istihbabul qurb min kabiril khalaqah liyasma'a kalamahu sima'an bayyinan wa yata'addibu bi adabih, dan juga dicintainya dekat, mendekat kepada halaqah yang besar agar ia mendengar ucapannya, mendengar secara jelas, tentunya disertai dengan adab-adab di dalam majelis. Wa ana qasidul khalaqah in ra'a furjatan dakhala fiha wa ila jasala wa ra'ahum. Di antaranya adab di situ adalah ketika dia mengingin duduk di sebuah halaqah, kalau dia melihat ada tempat yang kosong, maka dia boleh masuk kepadanya. Iya. Kecuali atau tidak, kalau dia tidak mau, maka dia boleh duduk di belakang mereka. Wa fihi sana, dan juga di antara keutamaan atau faedah dari hadis ini, astana'u 'ala man fa'ala jamilan. Pujian terhadap orang yang melakukan perbuatan yang baik, yang indah, yang bagus. Fa inna sallallahu alaihi wasallam asna ala itsnain fi hadzal hadits, karena di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji dua orang yang dia datang ke majelis Rasulullah, yang satu dia duduk di tempat yang kosong, yang satu dia duduk di belakang. wa anal insana idza fa'ala qabihan wa matmuman wa bahun bihi jaja ayan siba ilaihi. Dan seseorang kalau dia melakukan suatu perbuatan jelek, ya tercela, kemudian dia terang-terangan, boleh dinisbatkan kepada dia. Dan syahidnya di sini bahwasanya di dalam majelis ilmu adanya kebaikan yang banyak, di antaranya selain dia mendapatkan ilmu, bimbingan, ya, kemudian juga ketenangan hati, ketentraman hati, dan juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia akan mendapatkan pula ilmu yang didapat dari majelis itu. Wallahu alam bissawab. Tafadhalu barakallahu.